الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم إني نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، العالم الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم ريب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بقرآن كالشمس وضحاها وبينة القمر إذا تلاها، ممن سار فيهما سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما آشى في ظلمة الليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها على قلب نوره، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah mereka yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir berlalu tahun baru Islam, berarti telah berlalu pula kepada kita satu tahun yang lampau, di mana pada tahun yang lalu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam kenikmatan yang tidak dapat atau belum kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada tahun yang lalu dari segala macam bahaya kejelekan dan keburukan yang tidak mungkin kita dapat selamat darinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita semua untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah, nikmat tambah umur ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal taat kita pada tahun yang lalu dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga dari lembaran amal yang tahun yang lalu, memperbaiki segala yang dianggap syariat suatu kesalahan, dan menambah setiap amal yang dianggap oleh agama sebagai yang soleh, sebagai amal yang soleh, sehingga kita terhitung sebagai hamba-hambanya yang beruntung, yaitu menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan terhindar dari kategori orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menjadikan tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumu misla amsihi fa huwa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Yang artinya, barang siapa yang hari itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang pada hari itu sama dengan hari sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa pada hari itu lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa waktu kita dalam kehidupan ini terus berkurang, bukan malah bertambah. Tambah hari berarti tambah dekat kita kepada kematian. Tambah hari berarti kita tambah dekat pada hari pertanggungjawaban. Tambah hari berarti kita tambah dekat kepada hari pertanyaan mungkar dan nakir. Itulah hari yang menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau sebaliknya termasuk orang-orang yang celaka. Wal iyadu billah. Akan tetapi kita semua tergoda oleh tipu daya setan, bisikan hawa nafsu, pikiran yang dipenuhi oleh angan-angan sehingga tidak terpikirkan oleh kita akan kematian, akan pertanggungjawaban dan akan kebangkitan kita di hari nanti. Sampai kapan kita akan tertipu? Sampai kapan kita akan lupa? Dan sampai kapan kita selalu mementingkan keduniaan daripada akhirat, melupakan kematian dan hari hisab, melupakan bahwa hari kebangkitan adalah hari yang menakutkan. Mari kita lihat bagaimana ketakutan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka sudah dijamin dengan masuk surga oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali melewati pekuburan beliau menangis terisak-isak sehingga membasahi jenggotnya, seraya berkata, jika engkau wahai Utsman selamat dari azab kubur, berarti kamu akan aman dari azab Allah, dan jika kamu tidak selamat dari azab kubur, maka kamu pasti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Bagaimana pula dengan Imam Ali karamallahu wajah? Diriwayatkan bahwasanya beliau setiap kali akan melaksanakan sholat, pucatlah wajah beliau, terpancar di wajahnya rasa ketakutan yang luar biasa. Tatkala ditanya tentang ketakutannya tersebut, beliau menjawab, datanglah waktunya melaksanakan amanat yang pernah disodorkan oleh Allah kepada langit, bumi dan pegunungan. Mereka semua menolaknya, sedangkan aku menyanggupinya, oleh karenanya aku merasa takut. Marilah kita cermati bersama-sama bagaimana takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih baik dari mereka sehingga kita tidak tampak sama sekali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah dapat jaminan masuk surga sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga kita tidak merasa was-was akan azab Allah Subhanahu wa taala? Masyurul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan semangat tahun baru Hijriah ini, marilah kita berhijrah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Bukan maksudnya berhijrah ke kota Madinah, akan tetapi berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan, dan dari kebodohan menuju ilmu yang terang benderang. Maka barang siapa di antara kita kerap meninggalkan sholat 5 waktu, maka kita kerjakan dan yang lalu kita qada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wasyirki as-shalah." Yang artinya perbedaan antara seorang mukmin dan orang kafir adalah salatnya. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka as-shalah muta'ammidan laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur, maka dia akan mati. Maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Juga dosa besar bagi mereka yang mengumpulkan 2 salat tanpa udzur. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'a baina sholatain min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair." Yang artinya barang siapa yang mengumpulkan 2 salat tanpa udzur, berarti dia telah mendatangi pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan barang siapa di antara kita sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat, tunaikanlah sekarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yaqbalullahu salatan wala siyaman wala hajjan illa bi ada'iz zakah." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang serta puasa dan hajinya sehingga ia melaksanakan zakatnya. Barang siapa di antara kita meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka cepat-cepatlah untuk mengkodoknya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin la yujfiruhu shaumud dahri kullih." Yang artinya barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maksudnya disengaja dia tidak berpuasa, maka tidak dapat menutupinya walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Barang siapa yang suka berkelimangan maksiat, cepat-cepatlah lepaskan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mungkin tatkala kita berbuat kemaksiatan lalu datang ajal kita sehingga matilah kita dalam keadaan su'ul khatimah wal iyad billah. Oleh karenanya cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, sebelum datang kematian di mana pada waktu itu tidak berguna lagi segala penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min warahim barzahun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, sehingga tatkala datang kematian kepada seseorang dari kalian, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia untuk melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Maka dikatakan, tidak mungkin itu terjadi. Itu adalah kalimat isapan jempol belaka, dan di belakang mereka telah siap menampung mereka alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Ketahuilah bahwa orang-orang yang bertobat dari suatu dosa seakan tidak ada dosa padanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Yang artinya orang yang bertobat dari dosa seakan tidak ada dosa padanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang artinya semua anak Adam itu suka berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah cepat-cepat dia bertobat kepada Allah. Akan tetapi para ulama berkata, syarat taubat nasuha atau taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga hal, yaitu cepat-cepat meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa itu, serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan ditambah jika dosa yang ia lakukan berhubungan dengan hak orang lain, dengan sesama manusia, maka dia wajib mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Maka dengan bertobatnya kita semua kepada Allah, kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam musibah dan bencana, menjauhkan kita selalu dari penindasan dan mara bahaya, kerusakan dan kesengsaraan, dan diganti semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemakmuran dan kesejahteraan, kenikmatan dan kemudahan, kesenangan dan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kama amarna bihamdihi wa ta'dhimi wa shana bi syukrihi wa takrimi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mumazzik li ashabil juhud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil iman wa tana'umi fi daril khulud. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن من مضى من السعداء لا يكون مقصرا متوانيا في السير بل لا يزال مجتهدا فحاسبا راجيا خائفا من السوء والدائر. فجدوا رحمكم الله حتى لا تندموا من حيث لا ينفعكم الندم وتبصروا حتى لا تهلكوا فأصابكم البلية والغم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi sallu alaihi wa sallimu taslima warda anna sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' ashabi rasulillahi ajmain wal ansari rasulillah wal muhajirin ma'a rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الموت على دين الإسلام والإيمان اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من الأزل والكسل والجبن والبهل والهرم وأداب القبر اللهم آتي نفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.